macam skripsi. Ini kalau tak saya jawab ini, oh mengamuk dia. Kenapa? Karena pertanyaan ini diketik pakai komputer, di print. Kalau sampai tak saya jawab, mati toga Ustaz ini. Niat sholat, kapan waktu yang tepat untuk melafalkan niat sholat? Apakah waktu takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram? Iya juga ya. Waktu takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram? Niat itu tidak berbunyi, tidak bersuara. Niat itu letaknya di hati, tak berbunyi, tak bersuara. Niat itu posisinya dua. Pertama di dalam takbiratul ihram. Qasad, ta'arat, ta'yin. Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Nah, di situ niat. Angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dari A sampai Bar. Itu mazhab Syafi'i. Adapun Hanafi, Hambali, Maliki, niat sebelum takbiratul ihram. Pasang niat. Allahu Akbar. Imam kami itu pendek betul takbirnya. Allahu Akbar. Karena dia tidak berniat di dalam takbir, tapi dia berniat sebelum takbir. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini berniat di dalam takbir atau sebelum takbir? Sebelum takbir? Di dalam takbir? Atau serahlah. Yang sebelum takbir sah, yang di dalam takbir sah, yang tak sah sesudah takbir. Allahu Akbar. Eh, kok beli ya Bapak dia? Ah, kok beli aja lah. Ah, itu tak bisa. Niat itu mazhab Syafi'i di dalam takbir. Kalau saya dalam takbir, Allahu Akbar di dalam. Sebelum takbir bisa. Lalu kenapa pakai usolli tak pakai usolli? Usolli bukan niat. Usolli itu melafazkan niat. Melafalkan dia di mulut. Niat itu letaknya di dalam. Kenapa dilafalkan di mulut? Karena ada orang yang was-was. Allahu Akbar. Kok beli apa Pak dia? Salat zuhur apa salat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Mukim apa musafir? Maka untuk supaya hatinya jangan was-was, dilafazkannya di mulut. Ini salatnya apa? Usolli fardol asri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Adaan apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, itulah tentang masalah niat, letak niat, melafazkan niat. Jelas? Kalau tak jelas, minum. Karena kalau tak minum, dehidrasi, kepanasan, susah nangkap. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika atasan memotong uang perjalanan dinas bawahan? Ini namanya cita-cita tukang sunat jadi pejabat. Jadi semua disunat. Sunat, sunat, sunat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kecurangannya itu akan dibawanya nanti hari kiamat. Jadi nanti di akhirat ada yang curang masalah kambing, zakat kambing curang, nanti nampak dia memikul kambing. Jadi nanti ada orang nampak memikul SPPD, itu loh. Curang. Ada nanti nampak memikul Innova plat merah. Itu curang. Tapi kalau ada orang mikul Avanza, mikul Nissan Trail, itu masih lumayan. Ada nanti mikul bakwan. Siapa itu? Itulah yang anak SMP makan 3 bayar 1. Hati-hati. Semua kecurangan kita akan kita bawa di akhirat. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau bawa. Curang, curang, curang, curang. Duit curang, duit curang, duit curang, duit curang. Tapi duit itu kemudian kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Karena apa? Karena kau pakai duit haram. Jangan kasih duit sunat-sunat dikasihkan ke mulut anak. Anak makan haram, anak makan haram. Abdullah bin Umar mencongkel korma yang masuk ke mulutnya, dicongkelnya balik, dimuntahkannya. takut haram masuk ke badan. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging yang masuk ke badan dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahannam. Saya bertimbang kemarin ceramah ada di masjid, timbangan, bertimbang. Bayangkan kalau nanti di akhirat ada timbangan, keluar print out berat Anda Abdul Somad 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 harus diobok-obok dalam neraka jahannam. Na'udhu billah. Seorang laki-laki perempuan melakukan zina. Iyalah, laki-laki sama perempuan. Masa laki-laki sama laki-laki? Hombreng. Dengan status zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan, belum nikah. Kalau sudah nikah, maka dia kalau belum nikah cambuk 100 kali. Azaniyatu, pezina laki-laki, pezina perempuan. Wazani, pezina laki-laki. Fajridu kulla wa'idin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Apa sanksi pezina laki-laki dan perempuan, diasingkan keduanya, atau pezina laki-lakinya saja, atau pezina perempuannya saja? Kalau dia laki-laki belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, asyaihu laki-laki, wasyaihatu perempuan, sudah menikah, idza zanaya, kalau mereka berzina, farjumuhumal battah, dirajam sampai mati. Itu saja hukumannya. Yang belum menikah, cambuk 100 kali. Yang sudah menikah, dirajam sampai mati. Kalau diterapkan syariat Islam, tempat kita tak diterapkan syariat Islam, lalu orang yang berzina, apa hukumannya? Dinikahkan. Maka orang banyak berzina. Jaga anak-anak kita dari zina. Ibu-ibu jaga anaknya dari pergaulan. Jangan biarkan dia berpakaian sempit, tidak berjilbab, jalan dengan tak mahram, keluyuran malam-malam. Ingat, selangkah lagi kita akan masuk surga. Tidak jadi masuk surga gara-gara membiarkan anak-anak gadis kita, anak-anak lajang kita berjalan-jalan di malam Ahad. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Tampak jalan listrik, bengkak. Nauzubillah. Ustaz, apa hukum seorang berangkat haji dengan menggunakan dana pinjaman bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba. Duit riba tak bisa dipakai haji, duit riba tak bisa pakai sedekah. Jangan lagi pakai riba, beralihlah ke bank syariah. Adapun kalau dia modelnya pinjaman, minjam ke Pak Bupati, minjam ke Pak Anggota DPR, minjam ke orang kaya, tuan-tuan haji, minjam saya duit Pak, nanti saya bayar, pinjaman lunak tanpa bunga, boleh, dengan syarat ada yang diharapkan membayarnya. Saya pinjam Pak, apa yang kau bayarkan? Nanti insya Allah panen sawit saya, boleh. Yang tak boleh itu, pinjam saya duit Pak, nanti kau cicilnya gimana? Kuserahkan sama Allah SWT. Itu tak bisa. Apalagi di tempat kita, saya tak tahu di Muara Bungo, tapi kalau di Riau, store 2018 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Mudah-mudahan kita rezeki murah sampai kita nak suci Makkah. Amin. Ya Rabbal Alamin.